قال مسلم أصل وبلغ الإنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأسي 13 سنة من نبوته خرجوا على عادتهم فلما حميت الشمس رجعوا وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعد شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيدين يزول بهم السراب فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم الذي تنتظرون فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه وتكبيروا في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فلما كان الأنصار فصل بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم maka keluarnya Rasulullah SAW meninggalkan Mekah min Makkah bersama Abu Bakar itu telah sampai berita ini kepada orang Ansar. Fakanu yakhrujuna kulla yawm, maka mereka tiap hari keluar rumah. Ilal Harrah, ya, mereka tiap hari keluar rumah ke daerah Harrah. Ya, fa idza shtadda harus syams, maka apabila terik matahari semakin panas, ya, roja'u ila manazilihim, mereka pulang lagi ke rumah mereka. Nah, tabarakallahu fikum. Nah, Harrah ini adalah sebuah daerah yang ada di Madinah. Dia disebut dengan daerah tanah di situ yang ada bebatuan yang hitam. Nah, ya, jadi Madinah dulu ada dua Harrah, Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Ya, nah, ada Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Nah, ya. Nah, ketika matahari sudah semakin terik karena menunggu Rasulullah SAW, akhirnya mereka kembali ke rumah, pulang ke rumah masing-masing. Taib. Ya. Kemudian falamma kana yaumul itsnain 12. Ya. Rabiul awal ala ra'si 13 sanatan. min nubuwatihi. Ya, maka ketika sampai akhirnya nanti pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di permulaan tahun ke-13 ya, dari kenabian beliau, dari diutusnya beliau menjadi nabi, nah, dari diutusnya beliau, kharaju ala adatihim, maka mereka ya kharaju ala adatihim, mereka keluar ya, ya seperti bagaimana kebiasaan mereka, mereka menunggu. Falamma hamiyatus syams raja'u wa sa'idu wa sa'ida rajulun min al-yahudi ala utumin min aqamil madinati ya li ba'di sya'ni ya, maka seorang Yahudi ya, naik sa'ida, naik ya, naik ke tempat yang paling tinggi di kota Madinah, maka ia melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Ya, Mubayyidin, ya jangan Mubayyidin ya, kan berdua ya, musanna berarti Mubayyidaini, Mubayyidaini, ya. Yang keduanya putih bersinar. Ya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, orang Yahudi tadi itu manjat ke tempat yang tinggi tadi itu memang untuk menyambut Rasulullah atau gimana? Kata para ulama, tidak. Yahudi tadi tidak memanjat untuk menunggu Rasulullah SAW. Tetapi kenapa? Innama sa'ida lil hajatin. Li hajatin. Ya, dia manjat ya karena ada hajat, ada kebutuhan. Jadi si Yahudi tadi, dia manjat ke tempat tinggi untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana para sahabat yang lainnya dari kalangan Ansar dan kaum Muhajirin yang terlebih dahulu, Yahudi ini manjat bukan untuk demikian, tapi karena ada hajat. Nah, karena ada hajat. Taibar kalau begitu. Ya, maka dia melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang mubayyida ini, ya, pakaiannya berputih sinar. Ya, yazulu bihim sarab. Nah. Ya. Yang hilang dengan Fata Morgana, maka dia berteriak dengan ya, suara yang paling kencang. Ya Bani Qailah, ya Bani Qailah, wahai Bani Qailah. Ya. Ya, Qailah itu artinya orang yang sedang tidur siang. Woi, orang yang sedang tidur siang. Ada sahibukum qad jaa. Ini dia teman kalian, dia telah datang. Ada jaddukum alladhi tantadhiruna. Inilah jaddu kalian, kakek kalian. Inilah orang tua kalian yang kalian tunggu-tunggu itu. Fasara al-ansaru ila silah. Ya. Maka orang-orang Ansar, mereka berbondong, masyarakat Madinah berbondong-bondong. Ya. Usumiatir rajah, kalau di sana rajah. Rajah itu irtifa'us aswat. Maka didengarlah suara yang kencang ya, yang berisik. Ya. Ada takbir dari Bani Amr dan Auf, dari Bani Amr bin Auf bertakbir. Ya, wa kabbara al-muslimun, dan kaum muslimun pun juga bertakbir farahan bi kudumi, karena gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kharaju lil liqa, mereka pun keluar rumah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqaw wa hayyaw bi tahiyyati nubuwah. Dan mereka pun menyambut Nabi ya, dengan sambutan kenabian, ya, dengan sambutan kenabian. Ya, nah ini yang jadi permasalahan ini. Nah, mereka menyambut Nabi itu dengan bertakbir, ya, dengan tarhib, takbir, bukan dengan nasyid. Ya, orang-orang sufi mereka menyatakan para sahabat di Madinah menyambut Nabi dengan nasyid. Tola al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Enggak ada kayak gitu. Yang ada ialah dengan apa? Takbir. Ini riwayatnya. Dengan takbir. Ya. Dengan tarhib, marhaban, marhaban. Nah. Dengan takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah. Ya. Taib. Ya. Dari saniyatul wada katanya. Ya. Saniyatul wada mana Rasulullah SAW datang dari Allah? Dari Allah Mekah. Ya, dari arah utara. Kalau wasinatul wada kan kalau dari ya saniatul wada itu dari arah selatan. Ya, kan Rasul SAW datang dari arah utara. Dari utara. Bukan dari selatan. Nah, kalau dari selatan saniat. Saniatul wada iya baru dari selatan. Ngaco. Jangan-jangan tuh syair nyambut orang-orang munafik kali, bukan nyambut Rasulullah. Ya, pernah dengar kayak ini? Tola al-badru alaina, telah nampak purnama bagi kami dari arah utara, dari arah utara min saniyatil wada. Saniyatil wada itu ya di utara, di apa namanya? Di selatan. Kalau Rasulullah SAW datang dari mana? Nah, dari utara. Taibar kalau begitu. Nah, ini khurafat kaum sufiyah. Nah, ya, yang mereka membuat-buat berita palsu tentang ini. Akhirnya mereka hobi ya kayak begitulah bernasyid segala macam. Nah, taibar kalau begitu. Sebagian memang ada di sejarah ada yang menyebutkan, bahwasanya para sahabat mengucapkan hal tersebut ketika kedatangan dari perang Tabuk. Mereka memang bernasyid dengan nasyid ya nasyid-nasyid yang membangkitkan semangat. Ya bukan nasyid karena yang tadi menyambut dari ketika hijrah, tapi menyambut kedatangan dari Tabuk. Nah, ini baru yang diucapkan. Yuntaku ala saniyatil wada, baru begitu diucapkan dari arah saniyatul wada. Karena ketika di perang Tabuk Rasulullah SAW mengucapkannya dari saniyatul wada, ya, dari arah selatan Madinah. Tapi nasyid memang ada yang diperkenankan tanpa musik, ya, ada hajat untuk membangkitkan semangat dan yang lainnya, ya. Tapi itu nasyid yang sekarang, ya, tidak dalam rangka membangkitkan semangat, pakai musik lagi. Pakai musik, bahkan apa namanya akapela, ya akapela yang kayak orang-orang barat, kayak gitu-gitu. Ini yang tidak diperkenankan oleh para ulama, ya, nasyid-nasyid yang demikian tidak diperkenankan. Nah, di perang Khandaq para sahabat bersyair, berdendang untuk membangkitkan semangat tanpa alat musik, tanpa akapela-akapela kayak gitu. Taibar kalbikum. Nah, jelas ya. Jadi Nabi SAW datang ke Madinah disambut dengan takbir dan tarhib, marhaban, marhaban oleh para sahabat. Bukan dengan kayak tadi. Ya, tola al-badru alaina. Nah, itu sufi, itu orang sufi. Min saniyatil wada. Saniyatil wada itu di selatan. Sedangkan Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar dari arah utara. Nah, taib. Mana lagi berikutnya? Kemudian mereka bergembira, mereka berkeliling mengitari Rasulullah SAW, merasa dada mereka lapang. Ya, mereka semua mengucapkan salam. Ya, ya. Ahdaqu bihi mutifina al-haula, mengitari Rasulullah. Sakinatu takhsyah, ketenangan hadir waktu itu kepada mereka. Mereka gembira sekali. Ya, mereka menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan kenabian. Ya, masya Allah. Kemudian turunlah ayat wal wahyu yanzilu alaih, dan turunlah ayat kepada Nabi SAW. Fa inna Allahu wa maulahu wa jibril wa salahul mu'minin wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika muhir. Maka sesungguhnya Allah lah pelindungnya, pelindung Nabi, pelindung begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolong Nabi pula. Malaikat-malaikat juga penolongnya Nabi. Nah, fasara, terus lanjut di sini. Ya. Dibaca berikutnya. Ya. Apa? Zaki, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qolallahu fasara hatta nazala bi Quba'in ibni Amri ibni Abdin. Nazala ala Ulthuma bin Hadami. Al-Hidmi. Hadam. Hai sama. Wa assasa masjid Quba'in wa huwa awwalu masjidin. Wa huwa awwalu masjidin ussisa ba'da nubuwati. Falamma kana yaumul jum'ati raqiba bi amrillah. Fa adrakathu al-jama'atu jum'atu. Al-jum'atu Bani Salim bin Yaqin al-jama'atuhim fil masjid alladhi fi batn al-wadi thumma rabbina ta'akhudhu bi khutami rahilatihi al-huma ila ada ila al-adadi wal iddati was-silahi wal uddati was-silahi khallu sabilaha fa innaha ma'muratun falam tazal sa'iratun bihi la yamuhu badaru min dauril amsari illa la yamuru bidarin min duaril, jama' dari dar, min duaril amsar. Sarat hatta wasalat mawdi'a masjidihil yawma faburikat walam yanzilu anha hatta lahabat fasarat qalilan thumma altafat waraja'at fi mawdi'iha al-awwali faburikat fanazal anha wadalika fi bani Najjar. Bukan faburikat, fabarakat. Fabarakat. Fanazal anha Najjar. Nah, taib. Kemudian pasar hatta nazala bi Quba'in. Maka Rasul terus berjalan sampai beliau singgah di Masjid Quba di Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf, mereka lah ahlu Quba, tempat yang dinamakan Quba. Ini Quba itu nama tempat dulu, kemudian dibangun di masjid di situ, ya, dan dinamakan Masjid Quba. Nah, masjid yang dibangun di atas takwa yang Allah beri tazkiyah. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna Allaha yuhibbuna ayyatatahharu wa Allahu yuhibbu almutatahhirin. Ayat ini turun juga terkait tentang bagaimana perbandingan Masjid Quba dengan Masjid Dirar yang dibangun oleh kalangan munafikun atas mandat Abu Amr Al-Fasik yang sedang ada di Syam. Ya, jadi ini waktu itu Rasulullah, ketika Rasulullah SAW sebelum hadir ke Madinah, kita sudah baca sebelumnya bahwasanya sudah banyak delegasi dakwah yang berasal dari orang Madinah sendiri, yang mereka pergi haji 6 orang, datang lagi 3 orang. Ya. Mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW di Mekah, kemudian masuk Islam, mereka balik ke Madinah dakwah, 3 orang lagi datang, balik lagi ke Madinah dakwah, ya, kemudian datang lagi ya, Mus'ab bin Umair dengan Abdullah bin Umair Maktum, dakwah lagi, sehingga orang-orang Madinah banyak berislam. Ya, waktu itu ada seorang yang namanya Abu Amr Ar-Rahib, dikenal dengan nama Rahib, kenapa? Karena dia baca kitab. Dan dia ahli ibadah. Ada di Madinah. Dia sangat dihormati orang. Diagungkan orang sebagai ahli ibadah, ahli kitab. Kemudian tersiar kabar orang-orang masuk Islam. Posisi dia masih tinggi sebagai orang yang disegani dalam sisi agama. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang, orang-orang Madinah yang tadinya musuhan Aus dan Khadraj, tawuran dengan alasan yang jelas selama 40 tahun, akhirnya menyatu masuk Islam, dan Abu Amr Ar-Rahib tadi sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini yang dijuluki oleh Rasulullah Abu Amr Al-Fasiq. Nah, akhirnya dia tahu ada orang-orang munafik. Ya, itu siapa? Ilham ngantuk ya? Ilham. Nah, ngantuk apa? Apa ngantuk? Cuci muka sana. Nah, ya. Nah, dia tahu sebagian orang-orang ini enggak suka atau masuk Islam terpaksa. Si Abu Amr Al-Rahib Al-Fasik ini pergi ke Syam untuk mengadu domba antara Nasrani yang ada di Syam yang punya kekuatan besar karena sokongan dari Romawi, ya, dengan Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Dan dia mengirim mandat kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah untuk bikin masjid, ya, buat konsolidasi, untuk pemetaan dan seterusnya. Dan mereka meminta kepada Nabi untuk sholat di situ supaya dapat pengakuan. Supaya dapat apa? Pengakuan. Masjid Dirar. Maka Allah larang, la takum fihi abada. Ya, jangan kau sholat di situ selama-lamanya. Sudah ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Wa nazala ala Kulthum ibn Hadam, wakila Sa'ad ibn Khaisama. Maka beliau pun singgah. Ya. Keduanya singgah Nabi SAW. Ya. Singgah di situ. Di Kulsum bin Al-Hadam, ada yang menyatakan beliau singgahnya ke Sa'ad bin Khaisamah. Maka beliau menetap di situ selama 14 malam. Ya. Wa assasa Masjid Quba. Dan beliau membangun Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Setengah bulan beliau berada di situ, membangun Masjid Quba. Masjid yang diberkahi. Yang Allah firmankan, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan, min awal yaumin, di awal berdirinya, ahaku antakuma fi, ini lebih layak engkau berdiri di situ mengerjakan sholat di situ daripada di Masjid Dirar. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu, di dalam Masjid Quba terdapat orang-orang yang mensucikan diri, yang suka untuk mensucikan diri. Wallahu yuhibbu almutatahirin. Ini Allah puji. Ya, Allah puji. Makanya ada fadilahnya Masjid Quba ini. Ya, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba wa shalla fihi salatan ya kana lahu kana lahu ka ajrul umrah. Siapa yang bersuci dari rumahnya, dia pergi ke Masjid Quba, dia salat di situ di Masjid Quba, salat apapun, maka dia dapat pahala umrah. Dapat pahala apa? Pahala umrah. Nah, ini di masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan. Ya, inilah masjid yang pertama dibangun setelah kenabian. Masjid pertama yang dibangun setelah kenabian. Masjid Quba namanya, ada di kota Madinah. Kalau orang haji umrah itu biasa sepaket ke sana. Ya. Ya. Makanya Nabi setelah turun ayat tadi, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Setelah turun ayat ini Nabi senantiasa mengunjungi Masjid Quba. Ya. Setiap hari Sabtu beliau berjalan kaki atau berkendara, salat di situ. Nah, maka jadilah menziarahi Masjid Quba di Madinah itu merupakan sunnah atau merupakan suatu hal yang dianjurkan sampai hari kiamat. Karena Masjid Quba adalah masjid yang diberkahi. Ya, Nabi tiap hari Sabtu, walaupun sudah ada Masjid Nabi, tiap hari Sabtu Nabi datang ke Quba. Salat di situ. Subhanallah. Nah, mana lagi? Wa huwa masjid ussisa ba'da an-nubuwah. Ya. Kemudian fala makana yaumul jumu'ah. Maka ketika hari Jumat raqiba bi amrillah. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan berkendara dengan berdasarkan perintah Allah, fa adrakat hujmah fi baniha Salim ibn Auf. Maka beliau ketika waktu itu sudah bertepatan dengan waktu salat Jumat, beliau singgah di tempat Bani Salim bin Auf. Ya. Fajama'a bihim fil masjid, maka Nabi mengumpulkan mereka di masjid allati fi batnil wadi. Ya. Yang ada di tengah-tengah lembah. Ini waktu itu salat Jumat di situ di Masjid Salim bin Auf. Ya. Tsumma raqiba fa akhadha bi khitam rahilatihi. Sudah dibaca belum? Sudah ya? Tadi. Ya. Kemudian beliau berkendara lagi melanjutkan kendaraan beliau berkendara lagi. Ya. Wa haluma ila al-adadi wal uddatu was silahu wal mana'ah. Kembali melanjutkan perjalanan para sahabat, mereka mengambil barang bawaan Rasul, ya, ya. Kemudian mereka berkata, ya biar kami yang bawakan barang dan senjata yang kau bawa wahai Rasul, mana barang, silah, senjata, biar kami. Halma ilal adadi, ya, biarkan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khallu sabilaha. Fa inna ma'muratun. Ya. Maka kata Nabi, biarkan aja unta ini berjalan, karena unta ini berjalan dia diperintahkan. Jadi unta ini, ya, unta naqah, ya, di berjalan, ya, dia berjalan berdasarkan perintah Allah. Dia mau singgah di mana, turun di mana, nah, itu berarti berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Kata Nabi, fa innaha ma'murah. Falamma nazala naqatuhu sa'iratan bih. Unta itu terus berjalan. La tamuru bidarin min duwaril ansar. Dan semua penduduk ansar ini semua berharap ya agar unta tersebut berhenti di tempat atau di rumah mereka. Ya. Nah. illa raghibu fi nuzul. Ya, jadi falamma nazala naqatah sa'iratan bih la tamurru bidarin min duwaril ansar. Ketika unta ini berjalan, dia tidaklah melewati rumah-rumah ansar. Ya. Illa raghibu, melainkan orang-orang ansar sangat berharap ilaih fi nuzuli alaihim, agar unta ini singgah di rumah mereka. Wa yaqul da'uha fa innaha ma'murah. Tapi Rasulullah SAW bersabda, udah biarin aja, unta itu berjalan diperintahkan. Nah, fasarat hatta wasalat, ini dibaca. Maudi al-masjidihi al-yawma. Unta itu terus berjalan hingga tiba di sebuah tempat yang sekarang menjadi tempat berdirinya masjid beliau, masjid Nabi. Ya, fabarakat. Maka unta itu pun turun, menderum. Walam yanzil anha hatta nahadat. Ya. Rasulullah SAW belum turun hingga unta itu duduk dengan sendirinya. Wasarat qalilatan. Summa iltafatat wa rajahat fi maudiha al-awwal fa barakat fa nazala anha wa dhalika fi bani najjar akhwalihi. Ya, jadi Rasul SAW belum turun hingga unta itu duduk dengan sendirinya. Unta itu kembali berjalan beberapa langkah, iltafatat, menoleh dan kembali ke tempat semula ia berhenti. Ini tempat yang diberkahi ini. Fa barakat, maka dia pun menderum, duduk di situ. Unta tadi artinya turun, ya, di sini. Kemudian Rasulullah SAW pun turun dari untanya, yaitu di tempat Bani Najjar. Ya. Wa akhwalihi, dan keluarganya pada waktu itu. Bani Najjar dari kalangan Ansar. Ya. Ya. Akhwalihi, dan ya berturun di situ. Nah, ini unta ini berarti berdasarkan perintah Allah. Baik, ya cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, insyaallah. Itu dan tasdaq.